إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwatul kiram, al-ahibah rahimakumullah. Kebanyakan orang menilai bahwa rizki adalah berupa harta, materi duniawi yang lainnya. Mereka menilai rizki pada makna yang terlalu sempit, bahwa rizki adalah apa yang dia rasakan, dia dapatkan, dia nikmati di dunia ini. Demikian pula kita seringnya seperti itu memandang rizki dalam wilayah yang begitu sempit sekali. Padahal sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada kita rizki dan karunia-Nya yang tidak bisa terhingga. Kesehatan, waktu luang, diberi keselamatan dari berbagai musibah, penyakit, itu semua sebenarnya adalah rizki dari Allah SWT. Lebih daripada itu, hidayah, pengenalan terhadap agama Islam ini dengan sebenarnya, semangat menuntut ilmu, at-tamassuk bil kitabi wa sunnah, mengenal manhaj yang benar, akidah yang benar, itu semua adalah rizki karunia dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Allah SWT menyatakan dalam ayatnya dalam Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bahkan Allah berfirman dalam ayat ini, Allah telah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberi dengan pemberian yang banyak. Hikmah, al-hikmah ditafsirkan oleh Ibnu Qutaibah dan juga jumhur ulama, yaitu isabatul haqq wal amal bih. Isabatul haqq wal amal bih. Wa huwa lil munafi' wal amal salih. Al-hikmah adalah menepati kebenaran dan mengamalkannya. Dan itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh. Jadi ternyata kata Allah, siapa yang diberi al-hikmah, ilmu pemahaman terhadap agama, maka dia telah diberi dengan pemberian yang banyak. ya, sehingga kita dalam usaha menuntut ilmu, mencintai kebenaran, mencari kebenaran, mengupayakannya, sungguh ini adalah nikmat karunia yang tiada terhingga. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi pemberian yang banyak. Ironis memang, justru kita sering lupa terhadap nikmat karunia atau rezeki yang sifatnya maknawi ini. Padahal ini yang paling penting. Ini yang paling asasi dibutuhkan oleh setiap manusia dalam kehidupan dunia, bahkan nanti di akhirat dia akan sangat membutuhkan ilmu. Ya, karena ilmu dengannya akan berbekal seorang takwa. Dan takwa inilah yang akan bisa menyelamatkan nanti di kehidupan akhirat sana. Dari sisi pandang terhadap rezeki yang sempit ini, akhirnya apa yang telah kita miliki yang lebih besar daripada itu kadang terlewatkan untuk disyukuri. Ini masalahnya. Ini yang ingin kita tekankan, bahwa kita dalam nikmat yang agung, bahwa kita berada dalam nikmat yang besar. Ya, sungguh sedih kita mendengar, kita melihat teman kita ya, keluar dari pondok, diberhentikan dari belajar. Ya, kenapa? Tidak bisa, tidak pandai mensyukuri nikmat. Maka waspada, hati-hati dengan dicabutnya nikmat. Ya, telah kita utarakan bahwa ketika nikmat tidak disyukuri, maka hukumannya adalah azab Allah SWT. Lain syakartum la azidannakum walain kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku akan menambah nikmatku atas kalian, kata Allah. Namun sekiranya kalian kufur, ingkar nikmat, in azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Diterangkan oleh para ulama, wal minal azab al mu'ajjal zawalun ni'mah. Azab yang disegerakan adalah hilangnya nikmat tersebut. Bahkan dalam ayat lain menegaskan nikmat yang besar ini, Allah memerintahkan kita untuk berbangga, berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairan mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan fadilah Allah, dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu berbanggalah kalian, berbahagialah. Karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Wa khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, harta benda yang mereka miliki. Ya. Hanya saja kadang kita tidak bisa memahami hal ini. Terlalu silau dengan dunia. Ya. Sehingga nikmat ini kurang bisa kita hargai. Ya, padahal Allah mengatakan berbanggalah kalian dengan rahmat Allah, dengan fadilahnya. Apa itu rahmat dan fadilah? Ibnul Qayyim menjelaskan, waqad fusira fadlullah bil iman wa rahmatuhu bil Qur'an wa huma al ilmu nafi' wal amal salih. Dalam miftah dari sa'adah, beliau mengatakan fadilah Allah ditafsirkan dengan Al-Quran, dengan iman. Ya, fadilah Allah ditafsirkan dengan keimanan. Ya, jadi seorang beriman, seorang bisa meyakini agama ini dengan tenang, menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, tidak lain karena keutamaan dari Allah SWT. Allah yang mengilhamkan dalam jiwanya untuk beriman. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidaklah jiwa itu beriman kecuali atas izin Allah. Ya. Tidak lain karena izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Kemudian rahmat Allah dengan Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, yaitu sumber daripada ilmu. Maka kata Allah, dengan itu amal saleh, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu, berbahagialah kalian, berbanggalah kalian. Karena itulah yang pantas untuk dibanggakan. Artinya bahagia, tenang dengannya, mengharap rahmat Allah dengan itu semua. Ya, bukan apa yang dikumpulkan oleh manusia. Maka melalui forum ini kita ingatkan diri saya pribadi, kemudian ikhwah sekalian, marilah kita menjaga nikmat yang besar ini. Allah telah pilih kita dari sekian hambanya untuk mau menyempatkan diri belajar, ya, mengkaji Al-Quran, hadis Rasul. Maka ini perhatikan sebuah nikmat yang agung, sebuah karunia yang besar. Semoga dengan menikmati, mensyukurinya, ya, mensyukurinya dengan sebenar-benarnya, Allah akan selalu menambah. Allah langgengkan, Allah lestarikan nikmat itu kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah mati di atas amalan ibadah yang mulia ini. Kemudian pada kesempatan siang hari ini akan kita belajar bersama, kita bacakan dari kitab Taisirul Alam tentang pembahasan mahramiyah. Ya, siapakah mahram kita? Telah kita ketahui bersama bahwa agama kita, agama Islam yang sempurna mengatur seluruhnya, segalanya dengan indah keteraturan yang begitu rapi. Ya, Allah menyebutkan nikah bahkan dengan al-misaq al-ghalid, misaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Ya. Karena memang dengan pernikahan diharapkan akan terwujud tatanan sosial yang ideal di tengah masyarakat, hubungan yang baik, ukhuwah yang kuat. Sehingga Allah atur sedemikian rupa, termasuk siapakah yang tidak boleh dinikahi. Inilah mahram yang akan kita bahas, yang akan kita baca. Siapakah mereka yang tidak boleh dinikahi? Walaupun sebelumnya perlu kita tegaskan bahwa mahram, atau dalam hal ini dalam pembahasan kita siapa yang tidak boleh kita nikahi, itu belum tentu memberikan hukum bolehnya kita khalwat, ya, berduaan, melihat sebagai teman safar, ya, dan sebagaimana pembahasan mahram yang lainnya. Nah, ini perlu kita tegaskan sebelum kita membahas, karena dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan bahwa la yazam min al-hurmah al-mahramiyah. Ya. Dalam kaidah dikatakan bahwa tidak mengharuskan dari adanya hukum tidak bolehnya dinikahi itu kemudian menjadikan orang yang tidak boleh dinikahi itu sebagai mahram. Ya, kemudian boleh berjabat tangan, ya, boleh sebagai teman safar dan yang lainnya, boleh melihat wajahnya. Ya, jadi kita tegaskan sekali lagi, mahram atau yang tidak boleh dinikahi, ya, itu maknanya lebih luas, ya, mencakup mereka yang tidak boleh dinikahi padahal bukan mahram kita. Artinya tidak boleh kita berkhulwat dengannya, safar dengannya. Nanti dengan uraian, dengan contoh-contoh insya Allah akan lebih jelas. Ya. Secara global, yang tidak boleh dinikahi ada dua, ya, dua kelompok maksudnya. Yang pertama kismun yahrumu ilal abad, kelompok yang diharamkan selama-lamanya. Yang kedua kismun yahrumu ilal amad, yang diharamkan dalam batas waktu temporari, ya, ketika ada sebab maka masih diharamkan, nanti ketika hilang sebabnya maka keharaman untuk dinikahi itu hilang. Yang pertama mahram selama-lamanya, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama karena sebab nasab. Ya, yang pertama karena sebab nasab. Siapa mereka? Allah telah menguraikan, telah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke 23. Ya. Dan mohon maaf, ini juga mencakup dalam ayat ini mahram-mahram yang lain. Ya, kita sebutkan dulu. Yang pertama al-ummahat wa in alauna. Ya, ibu, ibu-ibu dan jalur ibu ke atas, ibu, nenek, ya, ibunya nenek dan seterusnya. Ini mahram, haram dinikahi untuk selama-lamanya. Yang kedua wal banat wa in nazalna. Putri kita, cucu kita dan terus ke bawah. Anak dari, putri dari cucu kita, cucu perempuan. Ya. Yang ketiga wal akhwat min abawain au abin au ummin. Jadi ini kita asumsikan kita sebagai laki-laki, ya. Apabila perempuan maka sebaliknya. Disebutkan ummahat wa in alauna, ya, ibu dan terus ke atas. Berarti kalau perempuan ayah yang diharamkan. Ayah dan terus ke atas. Ayah, kakek. Ya, kemudian yang kedua tadi banat, putri. Berarti kalau perempuan putra dan terus ke bawah. Yang ketiga ini adalah akhwat, saudari. Ya. Min abawain, saudari kandung, seayah seibu. Au abin atau saudari seayah. Au umin atau saudari seibu. Yang keempat wabanatuhunna, dan putri-putri mereka, putri-putri saudari kita. Berarti siapa? Keponakan. Keponakan. Ya, keponakan kita. Yang kelima, jadi ini keponakan dari saudari kita. Wabanatul ikhwah, ini kelima, keponakan dari saudara kita. Keponakan dari saudara kita. Kita punya mas, ya. Nah, ini yang kelima itu, putri dari mas kita. Kita punya mbak, itu yang keempat tadi. Ya. Yang keenam walamat, ya, ini bibi dari jalur ayah. Yang ketujuh wal khalat, bibi dari jalur ibu. Tadi bibi dari jalur ayah, sekarang bibi dari jalur ibu, ya, ini saudarinya ayah atau saudarinya ibu. Ya, dalilnya tadi telah kita isyaratkan dalam An-Nisa ayat yang ke 23. Allah menyatakan harimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Ya. Telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudara, saudari-saudari kalian, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu kalian. Wa banatul akh, dan putri-putri mereka, yaitu saudara kita. wa banatul ukh, dan juga putri dari saudari kita, yaitu keponakan dari saudara atau saudari. Ya, kemudian yang kedua, ini dari jalur nasab tadi ya. Yang kedua adalah karena sebab susuan. Kata mu'alif, wa yahrumu mayumasiluhunna minar radha'ah, dan juga menjadi haram dinikahi yang serupa, ya, dari apa yang tadi disebutkan, wanita-wanita yang tujuh tadi itu, ibu, ya, putri, saudari, dari jalur sepersusuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sebuah hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan wa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, dan diharamkan dari susuan apa yang diharamkan karena sebab nasab. Ya, mungkin susuan ini perlu pembahasan khusus, ya, secara ringkas 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ya, 5 kali susuan yang mengenyangkan pada umur-umur yang bayi tersebut makanan pokoknya masih ASI. Ya, menurut jumhur ulama. Apa maksudnya diharamkan dari susuan, apa yang diharamkan dari nasab? Ya, kita sekarang mengkiaskan pada 7 orang yang tadi kita sebutkan di awal. Al-umahat berarti maksudnya adalah ibu susu. Ya, ibu susu. Wa in alauna berarti nanti neneknya, ya. Ya, ibu dari ibu yang menyusui kita. Ya, dan seterusnya ke atas. Itu menjadi mahram kita. Ya, jadi kita menyusu kepada fulanah misalnya, dahulu pernah disusui oleh fulanah, maka ibu dari fulanah ini mahram kita juga. Ya, boleh berkhulwat, boleh berjabat tangan sebagai teman safar dan yang lainnya. Wal banat wa in nazalna, kemudian anak dari ibu kita ini. Kita menyusu tadi kepada fulanah. Ya. Fulanah memiliki 2 putri. A dan B. Nah, ini juga menjadi saudari susuan kita. Jadi mereka berdua adalah saudari susu kita yang mahram kita. Ya, mahram kita. Ya, tidak boleh dinikahi. Kemudian wal akhwat, ya, min abawaini, ya, yang dari yang ketiga itu, ya, ya, yaitu afan dari enam wal banat wa nazalna, yakni benar putri dari yang menyusui kita itu menjadi wal banat wa nazalna, yakni mestinya anak kita, ya, berarti bukan di sini, ya, bukan yang ketiga, berarti wal akhwat min abawain au abin au ummin, ya, saudara-saudara dari seayah atau seibu, nah, atau keduanya, seayah dan seibu. Baik, mohon maaf, kita ulangi biar lebih jelas. Diharamkan dari sebab susuan sebagaimana dari sebab nasab. Kemudian kalau kita kiaskan tadi dengan yang di atas, berarti ibu sebagai ibu susu kita ke atas, nenek sebagai nenek susu kita, ya. Kemudian putrinya itu menjadi saudari susu kita, ini yang ketiga, wal akhwat, ya, ya, anak dari ibu susu kita menjadi saudari kita. Kemudian saudari ibu, ibu kita punya saudari, ya, Tayib. Maka itu bibik kita dari sepersusuan. Ya. Dan begitu seterusnya. Dari jalur ayah atau jalur ibu. Tayib. Jadi adapun untuk anaknya yang disusui, ini kemahrumannya tidak menyebar. Jadi anak yang menyusu, ya, kita tadi menyusu kepada si fulanah menjadi ibu susu kita. Kemudian orang tua kandung kita, ya, ini tetap bukan menjadi mahram dari ibu susu kita. Jadi mahramnya itu menyebar pada si ibu susu, bukan dari anak yang menyusu. Ya. Jadi kemahraman itu menyebar pada ibu susu, termasuk tadi anaknya menjadi anak atau menjadi saudari susu kita, ya, ibunya menjadi nenek kita, ya, saudarinya menjadi bibi susu kita. Ya. Namun dari sisi anak, dari arah si anak, kemahramannya hanya pada anak ini yang menyusu. Ya, tidak menyebar. Jadi orang tua kandung kita, ya, ini bukan menjadi mahram kepada ibu susu kita. Begitu, dipaham ya? Baik. Kemudian yang ketiga, wa yahrumu arbaun bil musaharah. Diharamkan 4 orang karena sebab musaharah, yakni pernikahan. Ya, ini masuk dari mahram yang selama-lamanya. Yang pertama, ummahatu zaujat wa aina launa. Ya, ibu-ibu dari istri kita. Jadi mertua kita, ibu mertua. Ibu mertua kita dan terus ke atas itu menjadi mahram kita. Ibu mertua, kemudian ibunya ibu mertua, ya, nenek kita, nenek istri kita. Ya. Yang kedua, wa banatuhunna wa inazalna wa in kana qad khala bihin. Ya, wa banatuhun, yaitu anak dari istri kita. Misalnya kita menikahi janda, ada orang menikahi janda, janda itu punya putri. Ya. Maka putri tersebut menjadi mahram kita. Ya, namanya Robibah, dengan syarat apabila telah duhul kepada ibunya. Ya. Telah jima kepada ibunya. Kemudian yang ketiga, wazaujatul aba wal ajdad wa in alau. Istri dari ayah kita, kakek-kakek kita. Ya, istri ayah itu berarti ibu tiri. Ya, kalau ibu kandung jelas. Ya, tadi masuk dalam poin pertama. Ini maksudnya adalah ibu tiri. Istrinya ayah, maksudnya ibu tiri kita. Ya. Istrinya kakek, ini nenek tiri kita. Yang bukan ibu dari orang tua kita. Dan terus ke atas. Ya. Kemudian yang keempat, wazaujatul abna wa in nazalu. Dan istri dari anak-anak kita, yaitu mantu. Ya. Mantu wa in nazalu, dan terus ke bawah. Ya. Istri cucu kita dan terus ke bawah, ini mahramiyah. Ya, haram dinikahi. Ya. Alal abad. Untuk selama-lamanya. Namun ingat, tadi telah kita sebutkan kaidah la yalzam minal hurmah al mahramiyah. Ya, artinya tidak mengharuskan dari haramnya dinikahi itu kemudian ada hukum mahram yang dengannya boleh berjabat tangan, ya, boleh sebagai teman safar. Ya, dan yang lainnya. Ya, nanti akan kita bahas pada poin yang kedua ya, yaitu yang diharamkan pada batas waktu. Jadi yang kita bahas ini, tiga poin itu diharamkan seluruhnya apa diharamkan seterusnya ya selama-lamanya, itu boleh kita berjabat tangan melihat dan yang lainnya ya. Dan perlu tadi diingatkan, kadang karena lama tidak bertemu ya dua orang yang sebenarnya mahram ya, namun lama tidak bertemu, dari kecil mungkin terpisah ya. Nah, ada fitnah ketika melihat dan sebagainya. Nah, ini perlu dihindari ya, perlu dihindari karena khawatir terhadap perbuatan yang diharamkan ya, perbuatan keji yang diharamkan. Kemudian pembahasan untuk radhah juga sama dalam hal ini, wa yahrumu ma yumasiluhunna minar radhah ya. Untuk poin yang tadi yang musaharah karena sebab pernikahan itu, ada empat wanita yang diharamkan menikahinya karena sebab perbesanan, itu juga sama ketika karena sebab persusuan ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya wa ummahatuz zaujat tadi yang pertama, yaitu diharamkan pula bukan hanya ibu kandung istri kita, tapi juga ibu susu istri kita, itu juga menjadi mahram kita ya. Kemudian yang kedua tadi wa banatuhun ya, anak dari istri kita yaitu rabibah, itu juga nanti enggak mesti anak kandung, yaitu anak susu dari istri kita, itu juga enggak boleh dinikahi mahram ya. Kemudian ya ini ya, hanya dua ini. Ini yang dari karena sebab persusuan ya. Kemudian ada masalah apabila seorang telah menceraikan istrinya, telah menceraikan istrinya, apakah mertuanya, mertuanya itu masih mahram ya, masih tidak boleh dinikahi ya, mantan mertua berarti ya. Melihat keumuman ayat ya, melihat keumuman ayat yang Allah mengatakan ya dalam An-Nisa tadi itu, kelanjutan ayat yang ke-23 disebutkan di sana bahwa keharaman itu selama-lamanya ya. Ada pertanyaan yang disampaikan serupa kepada Syekh bin Bas rahimahullah, yaitu menikahi putri dari mantan istri, putri dari mantan istri, punya istri dicerai, istrinya itu waktu itu sudah pernah menikah ya, punya anak jadi rabibah ya. Ditanyakan kepada beliau, natlubul ifadata an rajulin tazawwaja binta mutallaqatihi, hal yajuzu dzalik? Kami mohon faedah tentang seorang yang menikahi putri dari istri yang telah dia cerai, apakah boleh? Ya, ini putri bawaan, rabibah tadi itu ya, putri bawaan. Ya, setelah dicerai, apakah boleh menikahinya? Ya, kita katakan tadi empat yang dari jalur musaharah pernikahan itu mahramiyahnya, kemahramannya itu selama-lamanya. Ya. Nah, makanya beliau menjawab di sini, la yajuzu lirajul an yatazawwaja binta mutallaqatihi. Kata Syekh bin Baz dalam fatwa beliau, tidak boleh seorang laki-laki menikahi putri dari istri yang telah dia cerai. Idza kana qad dakhala biha, apabila telah jima dengannya. Ya, tadi rabibah tadi. li'annaha rabibatun wa qad haramallahu ar-raba'ib 'ala 'ibadihi. Sementara Allah telah mengharamkan raba'ib ya atas hamba-hambanya. Kama qala Allah Ta'ala fi bayanil muharramat minan nisa, sebagaimana Allah telah berfirman ketika menerangkan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, wa raba'ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihin. Ya, kelanjutan ayat An-Nisa yang ke-23 tadi. Dan diharamkan rabibah kalian, yaitu anak-anak tiri kalian, ya putri dari istri kalian, alati fi hujurikum yang dalam pengasuhan kalian, min nisaikum dari istri-istri kalian, alati dakhaltum bihin yang kalian telah dukhul jima dengannya. Al-ayah wa dukhul wa jima. Ama in kana lam yadkhul bi ummiha, adapun ketika belum dukhul dengan ibunya, bal aqada 'alaiha tsumma talaqaha, namun dia sekedar akad nikah kemudian cerai, fala haraj 'alaihi an tazawwaja bintaha, maka tidak mengapa dia menikahi putri tersebut. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum, kalau kalian belum dukhul maka tidak mengapa bagi kalian menikahinya. Jadi dari fatwa ini kita bisa menyimpulkan yang lainnya, ya, dari sebab pernikahan, ya, atau mahram karena sebab atau jalur pernikahan, ya, yaitu mertua, ya, dan dalam pertanyaan ini adalah anaknya, putrinya, ya, kemudian zaujatul aba, yaitu istri ayah kita, ibu tiri, ya, kemudian zaujul abna, yaitu mantu kita, ya, mantu kita, ya. Kemudian dalam ayat tadi mungkin ada sedikit tanda tanya. Allah mengatakan wa raba'ibukumullati fi hujurikum, dan rabibah yang ada dalam pengasuhan kalian. Lalu bagaimana dengan rabibah yang tidak kita asuh? Ya. Kita menikah dengan wanita janda, sudah pernah menikah, ya, punya putri, putrinya ikut mbahnya, kita enggak pernah melihat sama sekali. Ya. Kemudian wanita ini kita cerai, boleh enggak nikah dengan putrinya tadi itu? Ini bukan dalam pengasuhan kita. Sementara Allah mengatakan wa raba'ibukumullati fi hujurikum, dan rabibah yang berada dalam pengasuhan kalian. Pertanyaan ini dijawab oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Beliau menjawab dalam fatwanya. Pertanyaan di sini kita bacakan, idza tazawwaja rajulun min imra'atin walaha bintun min rajulin qablahu. Apabila seorang menikah dengan wanita, sementara wanita ini memiliki putri dari suami sebelumnya. Walakin hadal bint lam ta'ish ma zaujai ummiha. Namun putri ini tidak hidup bersama zauji ummiha. Ya. Bersama suami dari ibunya, yaitu yang menikahi ini. Ya, suami kedua. Ya. Bal ba'idatun anha, namun jauh. Tadi kita contohkan ikut neneknya misalnya. Ila an tuwfiyat ummuha, sampai ibunya meninggal, ya, jauh. Ya. Wa hiya fi sinni zawaj. Ibunya meninggal, putri tadi sudah besar pada umur atau usia menikah. Fal yajuzu li zauji ummiha an yatazawwajaha? Bolehkah suami yang kedua tadi itu menikahi anaknya ini? Ya, li'annaha lam takun fi hijrihi, karena putri ini tidak berada dalam pengasuhannya. Ya, jauh. Al-jawab dijawab oleh beliau rahimahullah. Hadhil bint allati min zaujihi min zaujin sabiq. Hadhil bint alati min zaujatihi min zaujin sabiq. Putri ini, putri istrinya ini dari suami yang pertama, suami sebelumnya. Idza kana qad dakhala bil um, apabila suami yang kedua ini telah dukhul dan ibunya, ayat kerja ma'aha jima, fa innaha la tahil lahu. Ya, perhatikan, tidak halal baginya. Ya, sawan kanat fi hijrihi am lam takun. Baik putri itu berada dalam pengasuhannya atau tidak? Padahal ayatnya tadi mengatakan ya, wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Ya, dan rabibah yang berada dalam pengasuhan kalian. Nanti akan kita lihat bagaimana istinbat beliau. Ya. Hadza huwa qaulu jumhur. Hadza huwa qaulu jumhuri ahli ilm. Ini pendapat dari jumhur ahli ilm. Mayoritas ulama. Ana bintaz zaujah in kana qad dakhala bi ummiha fa inna haramun alaihi tahriman muabbada, bahwa putri dari istri kita apabila telah dukhul kepada umminya, kepada ibunya, maka haram dengan pengharaman yang selama-lamanya. Sawan kanat min hijrihi am lam takun, baik dalam pengasuhannya atau tidak. Wa ala hadza fa hadhil bint allati dzakaraha sa'il la yahlul lahu, atas alasan ini maka putri ini yang disebutkan oleh penanya tidak halal baginya. An yatazawwajaha ba'da ummiha, untuk menikahinya setelah ibunya meninggal. Wa dal qaul a'ni qala al jumhur wa qaul sahih, dan pendapat ini a'ni qala al jumhur, yaitu pendapat jumhur, inilah pendapat yang benar. Kemudian beliau beristidlal li anna Allah taala yaqul, karena Allah berfirman, perhatikan istidlal beliau, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan rabibah yang berada dalam pengasuhan kalian dari istri kalian yang kalian telah dukhul pada mereka. Zakarallahu ta'ala wasfain, Allah menyebutkan dua sifat, wasfan lirabibah wa wasfan lilum, satu sifat untuk rabibah, warabaibukum allati fi hujurikum, rabibah yang berada dalam, sifatnya apa? Dalam pengasuhan kalian. Wa wasfan lilum, dan satu sifat untuk ya. Yaitu apa sifatnya untuk allati dakhaltum bihin, yang telah kalian dukhul padanya. Itu sifatnya. Amar rabibah qala, ya disebutkan di sini. Adapun rabibah Allah mengatakan warabaibukumullati fi hujurikum, dan rabibah yang berada dalam pengasuhan kalian. Wa mal faqala, ini sifatnya. Adapun untuk ibu Allah sebutkan sifatnya, min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari ibu yang kalian telah dukhul padanya. Tsumma dzakara Allah taala hukma mahtalla fihi asyartu tsani. Kemudian Allah menyebutkan hukum keadaan yang tidak terpenuhi syarat yang kedua. Wa sakata amahtalla fihi syartul awal, dan Allah membiarkan keadaan yang tidak terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah apa? Pada ibu yang telah dukhul. Syarat yang pertama adalah rabibah dalam pengasuhan. Ya, Allah hanya menyebutkan yang kedua. Ya. Yaitu ibu ketika sudah dukhul dengannya. Sementara yang rabibah dalam pengasuhan Allah diamkan. Ya. Faqala, Allah berfirman, "Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum." Kalau kalian ya belum dukhul dengan ibunya, maka boleh kalian menikahi rabibah. Kalau kalian belum dukhul, boleh kalian menikahi rabibah. Ya. Ini keadaan ketika hilang syarat yang kedua. Ya. Pada ibu. Padahal zalik, ya, maka itu menunjukkan anal qaid al awal fir rabaib, bahwa syarat yang pertama pada rabibah laisa bimu'tabarin itlauka na mu'tabaran la dzakarallahu taala hukma mahtalafa fihi hadzal qaid. Ya, maka syarat yang pertama itu tidak dianggap. Allati fi hujurikum, itu sebenarnya tidak dianggap. Kenapa? Seandainya itu sifat yang akan mempengaruhi hukum, ya, yang dianggap, tentu Allah akan menyebutkannya pada keadaan apabila syarat itu tidak terpenuhi. Sebagaimana Allah menyebutkan keadaan kedua pada sifat ibu ketika syaratnya itu tidak terpenuhi, ya, maka boleh menikahi Rabibahnya. Ya, semoga dipahami ya. Ya, ini istimbat yang dakik dari beliau rahimahullah. Berarti sifat untuk Rabibah allati fi hujurikum itu tidak dianggap. Ya. Kemudian beliau mengatakan final qaid al-awwal fi rabaib laisa bimu'tabarin idlau kana mu'tabaran la dzakara Allah taala hukma makhtalafa fihi hadzal qaid. Ya, karena tentu kalau hukum sifat itu dianggap mempengaruhi hukum, nanti Allah akan menyebutkan kalau Rabibah yang tidak dalam pengasuhan kalian hukumnya demikian. Tentu Allah akan mengatakan seperti itu. Allah akan menerangkan. Ketika tidak diterangkan berarti hukum itu tidak berpengaruh. Ya. Kama dzakara hukma makhtalafa fihi al-qaid ats-tsani, sebagaimana Allah menyebutkan hukum pada keadaan yang berbeda pada syarat yang kedua, yaitu pada ibu. Ya. Yaitu syaratnya harus duhul padanya. Ketika tidak duhul maka boleh menikahi Rabibah. Ya. Berarti ketika tidak duhul, ya, syarat sebagai ibu itu terabaikan. Ketika tidak duhul, syarat pernah menjadi ibu diabaikan. Beda dengan sifat Rabibah. Ya, sifat Rabibah disebutkan fi hujurikum, ya, yang ada pada pengasuhan kalian. Ini enggak dianggap. Artinya ada dalam pengasuhan kalian atau tidak, ya, selama Rabibah tidak boleh dinikahi. Ya, karena Allah tidak menyebutkan ketika keadaannya berbeda, yaitu Rabibah itu tidak dalam pengasuhan kalian. Ya. Wa alaihi fayakunu qauluhu, atas dasar ini, keterangan ini, maka firman Allah allati fi hujurikum qaidan aghlabiyan. Loh, berarti fungsinya apa? Kenapa Allah mengatakan warabaibukum allati fi hujurikum? Apa fungsinya kalau itu tidak dianggap sifat itu? Ya. Diterangkan oleh beliau fayakunu qauluhu, maka firman Allah allati fi hujurikum qaidan aghlabiyan, itu syarat yang aghlabiyan atau penyebutan yang secara mayoritas saja, karena biasanya anak itu ikut ibunya, kemudian ketika ibunya menikah masih bersama ibunya, jadilah dia Rabibah begitu. Wal qaid al aghlabi laisa bi mafhumihi hukmun, kata beliau, dan syarat yang aghlabi seperti ini tidak memiliki hukum, ya, bi mafhumihi, ya, hukman, tidak memiliki dalam pemahamannya, yakni memahami penyimpulan terhadap sifat tersebut atau syarat tersebut, tidak ada kaitannya dengan hukum. Wallahu a'lam. Jadi kita kembali ke Rabibah. Rabibah, ya, walaupun ibunya telah dicerai, ini tetap haram selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Kemudian sekarang poin yang kedua, tadi kita masih pada poin yang pertama, yaitu mahramiyah alal amad. Sekarang yang temporari, mahramiyah yang berbatas waktu. Nah, ini kita tegaskan bahwa yang ilal amad ini, berbatas waktu ini, yang temporari, ya, tayyib, maaf, qismun yahrumu ilal amad, yang berbatas waktu ini, yang kita berlakukan kaidah la yalzam minal hurmah al mahramiyah, tidak mengharuskan dari haramnya dinikahi itu mahram, ya, hukum mahram dalam arti boleh berjabat tangan, boleh menjadi teman safar dan yang lainnya. Siapa mereka? Ya, wanita-wanita yang diharamkan, ya, dalam batas waktu. Yang pertama, fahunna ukhtu zaujah, saudari istri. Ya. Ada kakak beradik A dan B, kita menikahi si A. tidak boleh kita menikahi si B. Ya. Dua akhwat bersaudara A dan B, kita menikahi si A, tidak boleh menikahi si B. Ya. Jadi ukhtu zaujah, saudari istri kita. Ini tidak boleh dinikahi karena Allah SWT berfirman wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan kalian menggabungkan antara dua bersaudara, tidak boleh. Ya. Kita katakan sampai berbatas waktu, karena ketika si A telah dicerai, maka boleh menikahi si B. Ya. Yang dilarang adalah mengumpulkan dalam satu akad pernikahan. Masih menikahi si A, kemudian menikahi si B, ini tidak boleh. Kalau si A sudah dicerai, si B boleh dinikahi. Kemudian wa ammatiha wa khalatiha, bibinya, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu. Berdasarkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha, tidak boleh mengumpulkan antara seorang dengan bibinya dari jalur ayah dan seorang dengan bibinya dari jalur ibu. Kita menikah si A. Si A punya bibi, ya, si C. Enggak boleh menikahi si A sekaligus si C. Kalau si A sudah dicerai, baru menikahi si C. Ini maksudnya. Jadi berbatas waktu sampai si A dicerai, boleh baru menikahi si C. Kemudian wal khamis wal khamisah lil hur alladhi indahu arba'u zaujat, calon istri kelima dari seorang merdeka yang telah memiliki empat istri. Ini enggak boleh, haram. Seorang yang sudah memiliki empat istri enggak boleh menikah yang kelima karena batas seorang yang merdeka hanya empat saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i minan nisa' masna wa thulatsa wa ruba'. Ya. Maka nikahilah apa yang condong hati kalian padanya, minan nisa, dari wanita, masna wa thulatsa wa ruba', dua atau tiga atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, khawatir, maka satu saja. Ya. Jadi yang kelima ini haram. Ya, sampai kapan? Sampai dia kehilangan salah satu dari empat istrinya, dicerai atau mati misalnya, baru dia boleh yang kelima tadi. Kemudian wazaniyah hatta tatub, wanita pezina, ini juga haram dinikahi sampai dia bertobat, wanita pezina. Ya, dalilnya dalam surat An-Nur, ya, ayat yang ketiga, azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah wazaniyatu la yankihuha ila zanin aw musyrik wa hurrima dzalika lil mu'minin. Ya, laki-laki pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrik. Ya, wanita pezina tidak menikahinya ila kecuali laki-laki pezina atau musyrik, dan diharamkan atas kaum mukminin. Kemudian wa mutallaqatuhu salasan hatta tankiha zawjan ghairah, orang yang pernah dicerai tiga kali atau dia mencerai seorang wanita tiga kali, ya, istri yang mantan istri yang pernah dia cerai tiga kali sampai menikah dengan suami lain, kemudian pisah, masa idahnya selesai, kemudian dia baru boleh menikahinya sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat yang ke 230. Kemudian yang keenam, wanita yang sedang ihram. Dari sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah mengatakan la yankihu al-muhrim wa la yankahu wa la yakhthub, tidak boleh seorang muhrim itu menikah atau dinikahi atau mengkhitbah. Ya, dinikahkan berarti wanita. Dalam riwayat Muslim. Yang ketujuh, mu'tadah min ghairihi hatta tanqadhi iddatuha, wanita dalam masa iddah dari selainnya. Wanita seorang yang sudah pernah menikah dicerai oleh suaminya, ya, kemudian masih dalam masa iddah sampai iddah selesai, ya, baru boleh kita melamarnya. Ya. Ini ada 7 yang diharamkan. Kemudian tadi kita tegaskan bahwa la yalzam minal hurmah al mahramiyah, yaitu pada poin kedua ini, yang diharamkan berbatas waktu, walaupun itu haram kita nikahi, tapi bukan mahram kita. Ya, walaupun mereka haram dinikahi, tapi bukan mahram kita. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh melihat jabat tangan dan yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dalam Ihkamul Ahkam, juga An-Nawawi, ya, dalam Syarah Sahih Muslim. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, yaqulu Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, al-mahram alladhi yajuzu ma'ahu safar wal khulwah, mahram yang boleh safar bersamanya dan berkhulwat, kullu man harruma nikahul mar'ah alaihi litahrimiha lihurmatiha ala ta'dhid. Ya, kata beliau, yaitu seluruh wanita yang haram dinikahi dengan keharaman yang ala ta'dhid, yaitu selama-lamanya. Ya, pada pembahasan poin pertama tadi. Ya. Demikian faedah yang bisa kita bacakan. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Ya, karena sering kita kurang paham, ya, salah bersikap, ya, terkait dengan mahram ini. Ya. Bagaimana dengan mantan mertua, ya, dari mantan istri, mantan mertua, ya, boleh enggak berjabat tangan dan yang lain? Itu mahram, ya. Boleh berjabat tangan dan yang lainnya, ya, walaupun istrinya sudah kita cerai, istri kita sudah kita cerai, ya. Nah, karena itu mahram, ya, alal ta'bid, ya, selama-lamanya, sehingga kalau perlu misalnya menjadi safar, ya, teman safar, mahram dalam safar, itu boleh. Ya, namun perlu ditegaskan kembali bahwa intinya adalah ada tidaknya fitnah. Ya, kalau orang tadi itu dari sini nasab jauh, namun itu mahram kita, ya, kemudian ketika bertemu khawatir ada fitnah yang lebih besar, maka tentu aslam, yang lebih selamat adalah menjaga kesucian hati, ya. Ya, khawatir akan terjatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab, naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.